Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi Bayan Mutamimah Al-Ajurniyah Al-Budmar pembahasan tentang isim dhamir. Qala al-mu'allif rahimahullah fasl al-mudmar wa dhamir ismani lima wujuda mutaqaddim ta'ala aw khabarin ta'ala aw wa'idin aqwa. Mudbar dan domir adalah dua isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti pertama seperti anak, saya, atau kata ganti orang kedua seperti anda, engkau, atau kata ganti orang ketiga seperti gua. Wajah isim bilang seperti dua baris. Domir apalagi menjadi dua, domir mustatir dan domir baris. Fal mustatir ma'alaysa lahu suratun bil lafzi. Domir mustatir, domir yang tidak memiliki bentuk lafaz tertentu. Wa huwa imma mustatir wujuban. Ada yang terbentuk mustatir wujuban kal-muqaddar fi fi'li amri wa'ala mulata seperti domir yang dikira-kirakan pada fi'li amr mufrad mulata mukhatab kadri walaupun seperti dalam lafaz idrik dikira-kirakan dengan anta kum jika diakhirkan dengan anda disebut diakhirkan sebetulnya tak punya bentuk sendiri ya, tak punya bentuk lafaz tertentu cuma diakhirkan wa fil mudhari al maqtu kita liqawli wahid al mudhari dan yang diakhirkan pada fil mudhari yang diawali dengan tak mufrad mufakat mudatak ketakun batadrihu jika kiatan dengan anta wafil mudare al-mahdu bilhamsa dan yang dikajakan pada fil mudare yang diawali dengan hamsa takum batadrihu jika kiatan dengan anak au bin nuhan atau fil mudare yang kadang pun wadadri jika kirakan dengan nahmu wa ima mustatir jawaza ada juga mustatir yang jawaza kal kodja bina huzai jabum wa indin jabum seperti yang dikirakan dalam contoh huzai jabum wa indin jabum jabum dikirakan dengan gua takumu di sini hidup nabung tidak ada energia. Walayakul mustatir illa domir wafin. Imma fa'il yang karena ibar fa'il domir mustatir itu mesti mahal fa'il. karena kalau enggak jadi fakir ya jadi mukhalif. Semua boleh ustaz ya, mesti mahal, enggak ada yang mahal asal, apalagi mahal jahat ya. Kalau enggak jadi fakir ya jadi wal baris ma la usura fil lafzi. Yang kedua, dhamir baris ialah dhamir yang memiliki bentuk lafaz tertentu. Wa yanfasilu ila mutasil wa munfasil. Dhamir baris terbagi menjadi mutasil dan munfasil. Fal mutasil wal ladina ittakhu bihin nutqu wa la yaqu ba'da illa kata kumtu wa kafi akrama. Dhamir mutasil ialah dhamir yang tidak bisa untuk membuka ucapan atau mengawali ucapan, juga tidak bisa terletak setelah hilang, seperti tak pada lafaz kumtu, tak bisa tu oma, dan tak pada lafaz akrama boleh dekat akrama. Wal mufassir wa anjata kubindunku wa yaqau ba'da illa nahnu an taqula anna mu'min ma qama illa an. Sedangkan mufassir ialah dhamir yang bisa dipakai untuk mengawali ucapan dan bisa terletak setelah hilang, seperti kau katakan ana mu'min, ana wa ma qama illa ana, ana terletak setelah itu. Wa yanqasimu ila al-mutasil ala al-ma'fu wa mansub wa majrur. Dhamir mutasil ada yang dhamir mutasil mahal afa, mahal asal dan mahal jar. Fal ma'fu nahu daratu wa daratna wa darata wa darati wa daratuma wa daratum wa daratunna wa daraba daraba wa daratu wa daraba wa darabat wa daraba wa daraba. Wal mansub nahu akramani akramana wa akramat wa akramati wa akramakuma wa akramakum wa akramakunna wa akramahu wa akramahu wa akramaha wa akramahuma wa akramahum wa akramahunna. Wal majrur kal mansub yang mahal jar seperti mahal nasab illa annahu idza dakhala alaihi amil jar tamal yajri, hanya saja ambilnya ambil jar yang membedakannya. Nahu ma'rabi wa ma'rabina dibi bina jika ikum yang bihi ila akhiri seterusnya. Wa yanqasimul mufassil ila marfu' wa mansub. Untuk dhamir mufassil apa yang menjadi dhamir mufassil mahal rafa dan mahal nasab. Kal marfu' isnata asata kalimatan, yang mahal rafa ada 12 kalimat. Wa li ana wa nahnu wa anta wa anti wa antum wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa hum wa hum wa hunna. Fa kullu wahid min hadhihi dhamir, semua dhamir ini tidak waqa fi tidakil kalam fa huwa mubtada, jika terletak di awal kalam maka menjadi mubtada. Dhamir mutasil mahal rafa kalau terletak di awal kalam menjadi mubtada. Nahu wa ana rabbukum wa nahnu warithun wa anta maulana wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ana, nahnu, anta, huwa dalam ayat ini menjadi mubtada. Wal mansub itsnata asata kalimatan, dhamir mutasil mahal nasab ada 12 kalimat. Wa iyyaya wa iyyana wa iyyati wa iyyaka wa iyyati wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyakuma wa iyyakunna. Fa hadhihi dhamir la taqul illa maqulati, dhamir mutasil mahal nasab selalu menjadi makhluki. Nahdi ya lana, iya lukan, iya udun, iya iya kuntaran ayat-ayat tersebut menjadi makhluki. Mata angkana ayyut tabid domiyani mutasilan, falai juz ayyut tabid mufasilan. Selama bisa menggunakan domir mutasil, maka tidak boleh menggunakan domir mufasil yang setara. Kalau kita masih bisa menggunakan domir mutasil, maka tidak boleh menggunakan domir mufasil yang setara namanya. Falai yukarubi kuntu komah, kurang detik. Kuntu pakai domir mutasil, gak boleh koma ana, walaupun maknanya sama, tapi koma ana gak boleh dipakai. Kenapa? Masih memungkinkan menggunakan domir mutasil. Kum. Walafi akramata akrama iyyaka. Di akramata pakai domir mutasil, gak boleh akrama iyyaka, walaupun maknanya sama. Kenapa? Masih memungkinkan menggunakan domir mutasil. Illa nahnu salnihi. Ini selamnya di sukun salnihi. Wa kuntu. Kecuali dalam contoh salnihi dan kuntu. Fajuz al-fasl aidan. Boleh pakai domir mufasil juga. Nahnu salnihi yahu wa kuntu iyahu. Wa alfadu domair kulluha mabniyah la yurufi al-i'rab. Semua lafadz domir mabni, tidak nampak pada i'rab. Baik, pembahasan tentang domir fihi masalah. Pembahasan tentang domir ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alah tumula ad-dhamir wa ismun lima hudiya min tawallin ka'ana aw li mukhatab ka'anda aw li ghaibin ahwa aw li mukhatab ta'atan wa li ghaibin ukhra wa li alif wal waw wan nun nahnu quma wa qama wa qumu wa qamu wa qumna wa yaquna. Ini definisi yang lengkap ya. Apa itu isim domir? Isim domir adalah isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti orang pertama seperti anak, atau kata ganti orang kedua seperti anta, atau kata ganti orang ketiga seperti gua, atau terkadang dipakai untuk kata ganti orang kedua dan terkadang untuk kata ganti orang ketiga. Lafaznya sama, tapi terkadang dipakai untuk kata ganti orang kedua, terkadang untuk orang ketiga. Yakni alif, waw dan nun. Maksudnya alif, alif domir, alif mutanna, waw jamma, ya, nun jamma. Ini terkadang dipakai untuk orang kedua, terkadang dipakai untuk kata ganti orang ketiga. Alif waw nun apa lagi? Contoh kuma, wahai kalian berdua, berdirilah. Kata ganti orang apa? Kedua, alif mutanna. Qoma, mereka berdua berdiri. Kata ganti orang ketiga, sama-sama alif ya kan. Nah, kumu, wahai kalian semua laki-laki, berdirilah. Wawu jamak, kata ganti orang kedua mukhatab. Qamu, mereka semua laki-laki telah berdiri. Wawu jamak, kata ganti orang ketiga, sama-sama wawunya. Kumna, wahai para wanita, berdirilah. Ini nun jamak nuniswa ya. Domir kata ganti orang kedua. yakumna, mereka orang-orang perempuan pada berdiri. Kata orang ketiga. Jadi kalau ditanya, sebutkan dhamir yang terkadang berfungsi sebagai kata ganti orang kedua dan terkadang sebagai kata ganti orang ketiga. Jawabannya alif wau. Ya, jelas. Jadi definisi dhamir ya isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti orang pertama seperti anak, kata ganti orang kedua seperti harta, kata ganti orang yang ketiga seperti buah, dan terkadang untuk orang kedua, terkadang untuk orang ketiga, yang ada tiga jenis dhamir, alif mutanna, wawu jamak dan nun jamak. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyah ad-dhamir awil mudmar min tasniyat al-tasyyir wa yusammi al-kufiyyun al-kinayah wal-qarna. Ini ternyata istilah dhamir atau mudmar itu istilah ahli nahwu tas, isim dhamir atau isim mudmar itu istilah ahli nahwu tas. Ahli nahwu kufan istilahnya ialah kinayah atau bukan anak. Ya, jadi anak kata ahli nahwu kufan itu kinayah atau bukan anak. Ahli nahwu kufan atau dhamir atau mudmar. Nah, ini yang populer istilahnya ahli nahwu kufan yang dipakai ya dalam kitab-kitab nahwu yang ada. Lebih banyak menggunakan istilah al-mudmar atau al-dhamir. Al-mas'alah tuqatsalah yang qasimu dhamir ila mustatir wa baris. Dhamir terbagi menjadi dhamir mustatir dan dhamir baris. Dhamir mustatir, dhamir baris. Fal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dhamir mustatir ya dhamir yang tidak memiliki bentuk lafaz tertentu. Dikirakan saja ya. Enggak punya lafaz. Wal baris ma lahu suratun fil lafzi. Sedangkan dhamir baris, dhamir yang memiliki bentuk lafaz wa ta alif wa nun. Nah, itu jelas ada bentuknya ya. Kalau yang mustatir tadi enggak ada bentuknya, hanya dikira-kirakan saja. Dikira-kirakan dengan anta, dikira-kirakan dengan huwa, dikira-kirakan dengan ia. Istilahnya dikira-kira. Nah, al-mas'alatu aqabiyah yang qasim al-mustatir ila isma'. Mustatirin wujuban wa mustatirin jawazan. Yang mustatir terbagi menjadi dua, mustatir wujuban dan mustatir jawazan. Di dhamir mustatir haris, mustatir terbagi dua, jawazan wujuban. Mustatirun wujuban wa ma la ya'illu dhahir mahallahu. Definisinya ya. Mustatir wujuban ialah dhahir mustatir yang tidak bisa diganti posisinya oleh isim dhahir. Di dhahir mustatir kan jadi fa'il atau jadi na'ibul fa'il, ya kan? Itu fa'il dan na'ibul fa'il yang selalu berbentuk dhamir mustatir, gak bisa kemudian diganti dengan isim dhamir. Nah, posisinya digeser sama isim dhamir supaya isim dhamirnya yang jadi fa'il dari fa'il tak bisa tetap dipertahankan yang jadi fa'il atau dari fa'il dhamir mustatir. Itu cirinya wujuban ya dhamir mustatir yang posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Jadi kum yang jadi fa'il dhamir mustatir wujuban ya takdirnya lah anta. Enggak bisa kemudian Muhammadun dimasukkan situ ya. Ganti dhamir mustatir tetap kum. Mustatir jawazan wa ma yahillu dhahiru mahallahu. Sebaliknya dhamir mustatir jawazan itu dhamir mustatir yang posisinya bisa diganti oleh isim dhamir. Di qoma itu mustatir jawazan. Takdirnya apa? Huwa ya. Jadi fa'il. Seandainya dikasih isim dhamir itu bisa qoma zaidun yang jadi fa'il. Zaidun sudah tidak ada dhamirnya lagi. Buahnya itu sudah hilang. Ganti Zaidun. Maka sifat dhamir mustatir semacam ini namanya jawazan. Wah, ini yang sering salah. Seringnya itu definisi dhamir mustatir mustatir ialah dhamir yang wajib disembunyikan. Kalau yang mustatir jawazan boleh nampak, boleh disembunyikan. Definisi yang kurang tepat. Dhamir mustatir wujuban ialah dhamir mustatir yang posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Ala yahidul dhamir mahalla. Dhamir mustatir jawazan, dhamir mustatir yang posisinya bisa digeser oleh isim dhamir. Ma yahidul dhamir mahalla. Falkan istri-istri. Al-mas'alah itu al-khamis. Ad-dhamir mustatir wujuban yaqa'u fil mawadhi al-atiyah. Ini dhamir mustatir wujuban terletak pada tempat-tempat seperti berikut. Ini tempat-tempat yang dhamir mustatirnya sifatnya wujuban. Al-awwal fi fi'li amrul wahid al-mudzakkar pada fi'il amr mufrad mudzakkar mufradat mufrad karena pelakunya satu, mudzakkar karena pelakunya laki-laki, mukhatab karena pelakunya kata ganti orang kedua ya. Nah, istahid ay anta. Istahid dan engkau wahai seorang laki-laki tersungguh-sungguh. Mana dhamir mustatirnya? Dikira-kirakan dengan anta. Ini sifatnya apa ini? Wujuban. Karena posisinya tidak bisa digeser oleh isim dhamir. Maksudnya fa'ilnya selalu berbentuk dhamir. Nah, asami fil mudhari al mabdu bi ta'i khitab al wahid al mudzakkar. Nah, taqum ay anta. Yang kedua pada fil mudhari yang diawali dengan ta mufrad mudzakkar mufrad. Nah, taqum taqum di sini engkau seorang laki-laki berdiri. Takdirnya ialah anta. Tidak bisa digeser posisinya oleh isim dhamir ya. Tak bisa taqumu zaidun. Tak bisa ya. Karena taqumu di sini yang adalah engkau seorang laki-laki. Nah, takdirnya ialah anta. Al-Thalis fil mudari al-mabdu bi hamzatil mutaqallim. nahwu afham ayan. Yang ketiga pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah mutakallim, itu menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Afham, aku paham. Takdirnya ialah ana. Ini posisinya juga tak bisa diganti dengan simtori. Maka afham mendomir mustatir ujubah. Arabin fil mudhari al-maktub bin nun lil mutakallim al-ghayr au lil mu'addim nafsahu. Nah, nakum ainan. Yang keempat pada ilmu dhari yang diawali dengan nun mutakallim. Nun mutakallim itu fungsinya ma'al ghayr, menunjukkan kita orang banyak. Aul ma'adim nasib, atau untuk yang membesarkan dirinya. Itu satu, tapi pakai nahnu ya. Nakum kita berdiri aina. Nakum itu bisa kita orang banyak, berarti mutakallim ma'al ghayr. Nakum bisa satu orang untuk membesarkan dirinya ya. Al-Muhaddim nafsa. Al-Khamis fi af'al istisna wa liyakhala wa ada wa hasha wa laysa wa la yakun. Pada fi'il istisna ini sebetulnya kalau tidak menjadi fi'il istisna ini mustatirnya jawazan. Kala ada hasa laysa la yakun. Tapi karena dia menjadi fi'il istisna, statusnya berubah menjadi wujuban. Ini perhatikan baik-baik ya. Ini kan dhamirnya mufrad mudzakkar ghaib. Ini mustatir jawazan seharusnya ya. Tapi berhubung ini dipakai untuk fi'il istisna, maka statusnya berubah menjadi wujuban. Kenapa? Karena enggak bisa diganti posisinya dengan isim dhamir saat itu, saat menjadi fi'il istisna. Qala ada hasa laysa la yakun. As-sadis fi fi'il ta'ajjub, yang keenam pada fi'il ta'ajjub. Nah, ma ahsana zaid, alangkah bagusnya zaid. Ahsana aibwa. Asalnya juga begitu. Asalnya mustatir jawazan karena mufat mudzakkar ghaib huwa ya. Itu mustatir jawazan. Tapi kalau dipakai untuk ungkapan ta'ajjub menggunakan wazan ma'af ala, maka statusnya menjadi wujuban. Karena saat itu tidak boleh posisinya diganti dengan simbolnya di ma'asar zaidan. Kalau fi'il ta'ajjub, maka mustatirnya menjadi wujuban. As-sabiq fi ismil fi'li ghairil ma'adhi, pada isim fi'il selain fi'il isim fi'il ma'adhi. Isim fi'il itu ada tiga. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Yang ujuban itu yang isim fi'il mudhari sama isim fi'il amr. Ufin ain ana, sok ain ana. Ufin menggerutu ya. Aku menggerutu. Sah dia dalam kamu ayanta. Tapi kalau isim fi'il madhi maka jawazan. Contohnya hayata syattana. Nah, nanti akan terbahasa sendiri dalam masalah isim fi'il. Isim fi'il itu isim yang mengandung arti fi'il tetapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. yang termasuk mustatir jawazat ada pada isim fi'il selain isim fi'il mati. Berarti isim fi'il mudhari sama isim fi'il amr. Ada pun isim fi'il mati mustatir jawazat. Nah, ini tujuh tempat di mana dhamirnya dianggap sebagai dhamir mustatir wujuban. Al-mas'alatu as-sadisah. Ad-dhamir mustatir jawazat. Yaqa'u fil mawadi al-atiyah. Ini dhamir mustatir jawazat terletak pada tempat-tempat sebagai berikut. Al-awwal fil mudhari al-abdu bil ya. Fil mudhari yang diawali dengan ya. Nahnu yaqumu aywa mufrad mudhakkar ghaib. Yaqumu dia berdiri. Dhamir mustatir jawazat artinya apa itu buah. Seandainya posisinya digeser oleh isim dhamir bisa. Yaqumu zaidun. Zaidun jadi fa'il. Mana buahnya ilah ganti zaid. Ya, maka sifat semacam ini namanya mustatir jawaz. Astani fil mudhari al maktub bit ta al ghaibah. Awas. Ya. Fil mudhari yang diawali dengan ta mufrad muannats ghaibah itu dia. Bukan yang anta, ya. Kalau yang anta tadi wujuban. Kalau yang dia jawazah. Takumu maksudnya dia perempuan berdiri, yakni dia. Kalau diganti posisinya oleh isim dhamir bisa. Takumu Fatimatu. Maka Fatimah menjadi apa? Fa'il. Mana dia yang hilang? Ganti isim dhamir. Ya. Nah, ingat tak ghaibah, ya. Bukan tak mukhatab. Kalau tak mukhatab wujuban, ya. Takumu yang artinya engkau atau anta wujuban. Tapi takumu yang maknanya iya jawazah. Jangan sampai salah. Astadis fil madi al-ghaib. Pada fil madi mufrad mudhakkar ghaib. Nahnu najah. Najah dia hasil air buah. Seandainya diganti posisinya dengan isim dhamir bisa. Najah Zaidun. Zaidun jadi fa'il. Mana buahnya hilang. Nah, arabi fi ismil fi'il madhi. Pada isim fi'il madhi. Contoh haida. Haida yang artinya telajar. Air buah. Kalau isim fi'il mudhari, isim fi'il amr mustatir wujuban. Kalau isim fi'il madhi mustatir jawazah. Baik. Jadi dhamir dibagi dua, mustatir dhamir haris, mustatir ada yang wujuban, ada yang jawazah. Yang wujuban 7 tempat, yang jawazah 4 tempat. Nah, skemakan sendiri, ya. Nah, kalian skemakan biar enak menghafal. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Ad-dhamir al-baris yang qasim ila muttasil wa mufassal. Dhamir baris terbagi menjadi muttasil dan mufassal. Yang baris ya, ada muttasil, ada mufassil. Apa definisi muttasil? Fal muttasil walladhi la yuftalahu bihi nutqu wa la yaqau ba'da ilma. Dhamir muttasil itu definisinya adalah dhamir yang tidak bisa digunakan untuk mengawali ucapan dan tidak bisa terletak setelah ilma. Nah, kuntu, taknya itu domir mutasil. Fala yuqad qamatu wala yuqad ma qama illa tu. Gak boleh kamu bilang qamatu atau ma qama illa tu. Gak bisa. Harus qumtu. Ini mutasil. Al-mas'alatu ats-tsamina yang qasimu al-mutasil ila marfu'i mahallan wa mansubin mahallan wa majrurin mahallan. Ini kenapa kok kita tambahi mahal karena mabni ya. Mabni itu mahal. Dhamir mutasil tak bagi tiga. Ada yang maharafat, mahal nasab, mahal jar. Fal makfu mahallan kata benar. Enggak ada kata apa ya. Kalau di matan ada kata apa ya. Ini kata banyak tidak. Mengapa? Kata apa masuk mustatir jawazan. Kalau kita buka ada kata banyak di matan ada kata banyak ya. Alasannya karena kata apa itu masuk pada dhamir mustatir jawazan. Nah, tidak masuk pada dhamir haris mutasil marfu mahallan. Wal mansub mahallan nahum akramahu akramahuma akramahum akramaha akramahunna akramaka akramahuma akramakum akramaki akramahunna akramani akramana hubumahum. Ya, ini mutasil mahal nasab. Wal majur mahallan nahum bihi bihima bihim biha inna biha umabikum biki ikunna bibina. Sama dengan domir mutasir mahal nasab, hanya saja terletak setelah apa ini huruf jar atau menjadi mudhofil kitabuhuma ya. Nah, jadi yang mutasir tadi haris mutasir makfu mahallan, mansub mahallan, majrur mahallan. Al-mas'alatu at-tasil al-mufassil huwa ma yuftatahu bihi nutqu wa yaqau ba'da illa. Al-mufassil ialah dhamir yang bisa dipakai untuk mengawali ucapan dan bisa terletak setelah illa. Nah, ana. Contoh ana takun ana mukmin pakai mengawali ucapan maqama illa ana bisa terletak setelah illa. Wa yaqsimul mufassil ila marfu'i mahallan wa mansubin mahallan. Untuk yang mufassil hanya terbagi dua maharafa mahal nasab. Fal marfu' mahallan nahwu huwa huma hum hiya kunna anta antuma antum anti antuna ana ya. Semuanya kalau terletak di awal kalam menjadi mutasil. Wal mansub mahallan nahwu iyyahu iyyahuma iyyahum iyyahunna iyyahuma iyyahum iyyahi iyyahuna iyyahi iyyahuna. Semuanya selalu menjadi maful bih. Jadi skemanya dhamir dibagi dua, mustatir haris. Mustatir dibagi dua, wujuban jawazan. Yang wujuban ada tujuh, yang jawazan ada empat. Dhamir haris dibagi dua, mutasil mufasil. Mutasil tak pakai tiga, makfu mahallan, mansub mahallan, majrur mahallan. mufasir dibagi dua, mafhum mahalla, mansub mahalla. Itu skemanya, kalian susun skemanya ya, supaya paham. Al-mas'alah tu al-asyaf, masalah yang kesepuluh. Ini kaidah. Mata amkana ayyukta bidomir al-muntasir, fala yajuzu ayyukta bidomir al-mufasir. Selama memungkinkan menggunakan domir mutasil, maka tidak boleh menggunakan domir mufasir yang setara. Fala yuqal fi kuntu qama'an wala fi akramaka akrama'iya. Kuntu pakai dhamir mutasil, enggak boleh qama'ana, tu diganti ana, enggak boleh. Walaupun maknanya sama. Akramaka pakai ka mutasil, enggak boleh akrama'iya diganti iya mutasil. Illa nahu salnihi wa kuntu, kecuali contoh salnihi dan kuntu. Fa yajuzu mufasir aidan nahu salnihi wa kuntu. Salni yajuzu bi dhammil ha, salnihu wa kasriha salni. Salnihi boleh, salnihu boleh. Taqalu ta'ala wa ma ansanihu illa syaitan. Tiap sanihi boleh, sanihu boleh. Kuntu dua ini domennya boleh pakai mutasil, boleh pakai mufasil. Boleh sanihi, boleh sanihiyahu, boleh kuntuhu, boleh kuntuhiyah. Al-mas'alatu al-hadiyatu masalah yang 11 al-fardhu dhamair kulluha mabniyyah la yajuzu fiha. Semua lafaz dhamir baik yang mustatir maupun yang dhaif dengan semua rinciannya semuanya mabniyyah, tidak nampak ifadnya. Wallahu a'lam. Jelas mustahil, enggak. Dan nilai kalian itu sudah cukup itu. Pelajaran saya dan dari yang itu, jelas mustahil. Ya, dah intihannya sudah. Nanti intihan lagi curu untuk mimah ya. Biar tambah banyak ini. Jadi nilai kalian yang tercatat itu ya masuk akal. Ya, tinggal lagi. Ya, berapa kali intihan rumit. Itu masuk rapor ya, nanti mutamimah untuk rapor semester berikutnya ya. Nah, enak kan pokoknya di sini enak. Ikut gak semesteran, bagus nilainya itu aja gitu, ya. Nah, bahkan saya pernah tidak pakai imtihan. Ada angkatan yang saya ajar enggak pakai imtihan karena terjepit waktunya ya, harus khatam. Terus bagaimana nilai rapotnya? Ya kasih sepantasnya saja. Ini kok wajahnya kok kelihatannya kok bisa 9. Ini kok lolak lolok 7. Ya gitu. Oke. Sampai yang lain tanya, "Ustaz, ya namanya menilai dengan pandangan mata." Ya, nah, pernah seperti itu. Tapi enggak ada yang kasih yang jelek-jelek apa guys. Ya, kasih yang di atas standar ya. Nah, cuma yo, kalau yang tak bisa, tak bisa kasih 100. Ya, nah, dilihat pandangan wajahnya. Ya. Kalau ketika dia harus itu kasih kecil ini. Tapi kalau begini ini juga berarti jawaban. Seandainya ganti posisinya dengan isim dhamir najahat fatimatu, maka fa'ilnya fatimah, mana dia hilang. Nah, jajar saya satu jajar saya jawab yang pada ini. Jadi tetap empat sampai firman ghaib wal ghaibah. Mengapa kata tidak masuk pada jenis yang mutasi yang melakukan? Karena masuk ini top ustaz jawaban dia. Nah, kalau berulangi masalah yang pertama, masalah yang pertama berarti definisi domir ya, domir. Isim yang dibentuk untuk menunjuk kata ganti orang pertama, anak saya, atau kata ganti orang kedua, anta, atau kata ganti orang ketiga, gua, atau sekali-kali dipakai untuk kata ganti orang kedua dan sekali waktu diganti dipakai untuk kata ganti orang ketiga. Maksudnya itu kan dua fungsi, yaitu alif, waw, dan alif, waw, dan nun. Itu dhamir yang punya dua fungsi, untuk kata ganti orang kedua dan kata ganti orang ketiga. Wallahu ta'ala. Semoga bermanfaat. Sampai sini. Subhanallah. Assalamualaikum.